Ketika matahari membakar lautan, ketika matahari membakar dunia, ketika matahari membakar diri sendiri, di harimu aku berlindung. Ketika badai melemahkan diriku, ketika